Janganlah pesanku ini tanda hati dendam rindu resah seorang diri. Wahai burung nan berkicau, lagu-ku ini bukti kasih sayangku ikhlas dan murni. Jangan bimbang dan ragu, sambunglah tanganku ini. Aduhai cinta sayang, puspa hati, impian seorang, hanya kau pilihanku.